ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Matan berikutnya qala al-muallif rahimahullah taala, berkata al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyatakan, kata beliau, wa innamal khawfu 'alal muwahhidi, dan yang dikhawatirkan adalah seorang muwahhid ahli tauhid, alladhi yasluku at-tariqa, yang dia menempuh jalan ini, jalan dakwah, dakwah ilallah, menghadapi gempuran musyrikin dan ahli ilmu yang ada di antara musyrikin. Ternyata si ahli tauhid ini, ini yang dikhawatirkan, walaysa ma'ahu silahun, dia tidak punya senjata. Artinya dia tidak memiliki bekal ilmu. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Geraha, belum dibaca. Baca. الشارح حفظه الله تعالى: هذا هو الواقع فالموحد الذي يسلك الطريق ويواجه الكفار ويقول أنا أدعو إلى الله وليس عنده علم، لو يقف أمامه واحد من أوامهم يلقي عليه شبهة ما استطاعوا الجواب، فهذا مما يوجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصا أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا حجج الله وبراهينه وأن يطلعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقين من الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أجل أن يستعد، لأن الذين أمامه أهل كتاب وأهل علم وعندهم حجج وعندهم شبهات وعندهم تلبيس، فلا بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على استعداد من أجل أن يقوم بالدعوة ويرد الباطل. ثم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا مما يؤكد على الموحدين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص أن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون به الحق، وإلا فإنهم سينهزمون أمام أي شبهة تورد لهم. والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن يجيب على الشبه الملبس amama an-nasi aw ajabahu bi jahlin had wa hadha ashadd wa la yata'arudu hadha ma'a qawli syekhi wal ami min al-muwahhidin yajibu alfan min ulama'i musyrikin li anna al-amiya al-muwahhida wa in kana kadhalika fa alayhi al-khawfu min syarrihim wa akhadha al-hadaru minhum bi ta'allumil ilmi an-nafi'i wa qad istashkala ba'du ikhwani hadhihi al-ibarata wa huwa wa hiya qawlu syekh al-ami min al-muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i min haula'i al-musyrikin ma qawlihi wa innamal khawfu 'ala al-muwahhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. والجواب عن هذا الإشكال أن الشيخ رحمه الله يقصد أن العامية عنده فطرة سليمة يستنفر بها الباطلة، أما علماء الضلال ففطرتهم ففطرهم فاسدة وحججهم واهيتهم فالآمي يغلبهم بالفطرة السليمة من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل. فالآمي الموحد أحسن حالا من علماء الكلام والمنطق، فكتاب الله ما ترك شيئا نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لنا، لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم. ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف تشغيله فإنه لا يدفع عنك العدوى. وكذلك القرآن لا ينفع إذا كان العدوى لا يدفع عنك العدوى. وكذلك القرآن لا ينفع إذا كان مهجورا، وكان الإقبال على غيره من العلوم. نعم. أي بارك الله فيك. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadha huwal waqi'. Inilah realitanya. Realitanya demikian. Fal muwahhidu alladhi yasluku at-tariqa, maka seorang ahli tauhid yang menempuh jalan ini, jalan dakwah ini, ya, maka dia akan menghadapi orang-orang kafir, bahkan ulama-ulama musyrikin. Oh, dia enggak punya bekal, mau apa? Ya. Bekalnya di sini bekal ilmu. Ya. Bukan bekal otot. Bukan bekal punya pedang, bukan. Itu ada saatnya nanti. Namun yang sekarang saat ini dibutuhkan adalah ilmu. Ya. Kemudian dia menyatakan, saya akan mengajak manusia pada Allah, ana adu ila Allah wa laisa indahu ilmun. Tapi ternyata dia enggak punya ilmu. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Lau yaqifu amamahu wahidun min awamihim. Awam yang tasydid itu huruf mimnya, bukan huruf waw. Maka seandainya ada salah seorang dari kalangan awam mereka, awam musyrikin, bukan ulama musyrikin, ya, berdiri di hadapan dia, wa yulqi alaihi syubhatan, dan melemparkan, ya, satu syubhat aja kepada dia, mastata'al jawabah, pastilah si ahli tauhid ini enggak mampu menjawab. Enggak mampu menjawab. Dikasih syubhat. Ya, dikasih syubhat. Nih Imam Syafi'i tabaruk nih di kuburannya Imam Abu Hanifah. Ayo jawab. Ini kisahnya nih, bingung dia. Dia enggak baca, dia enggak ngerti. Ya, ilmu riwayat. Kalau diingertikan ditelusuri sahih enggak nih. Khabar tabarukan Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Nih Ibnu Umar, ya, ada nenek-nenek. Ya, tabarukan ni di kuburannya Ibn Umar. Ni ayo jawab, bingung dia. Allah musta'an. Ya. Maka kalau enggak punya silah, enggak punya ilmu, belajar dulu, ya. Ini banyak ya sekarang ini. Ilmu kopas, cuman kopas pas-pas blas. Nah, bantah sana sini, tak tertor. Kan sudah dibilang oleh Syekh ulama musyrikin ini, apa mereka apa? Ulumun katsiratun. Punya apa lagi? Hujajun. Punya apa lagi? Kutubun. Kitab. Terlebih mereka itu yang mendukung kesyirikan di sini banyak dari kalangan kuyaha. Ya. Ikutin wazan fuala. Ya. Nah ini mereka karyanya itu bahasa Arab semua. Gak ada yang bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Walaupun mereka menulis bahasa Indonesia ya karena ada hajat aja. Buat kalangan non santri. Barakallahu fikum. Ya. Yang memberikan syubhat. Ya. Membolak-balikkan fakta. Dipoles pakai dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu. Tadi tauhid yang enggak ngerti apa-apa. Taunya cuman kopas, taunya cuman mendebat-debat orang enggak ngerti apa dia. Ya. Jangankan membantah syubhat. Ya, akidah dia aja bisa digrogotin sama syubhat. Ayo, tadi bingung. Iya ya. Goncang habisnya itu. Goncang. Mana jawabnya? Dia mikir. Nah, setan datang dia. Udah, yang benar yang ini. Ah, Allah musta'an. Kata Syekh, fa hadha mimma yujibu ala talabil ilm, talabatil ilmi wa ala da'iyati ila Allah khususan. Maka ini adalah diantara yang mengharuskan para penuntut ilmu dan juga para da'i terlebih khusus ayyatafaqahu fi dinillah, agar mereka semakin mempelajari bertafaqquh agama Allah. Wa an yata'allamu hujajallahi wa barahinahu, dan agar dia semakin mempelajari hujjah-hujjah Allah dan burhan dalil. Wa yattali'u 'ala ma 'indal khusumi wal kuffari wal munafiqin minal batili, dan agar mereka mentelaah dalil argumentasi yang dimiliki oleh para musuh, orang-orang kafir, munafikin, kebatilan itu semua dia pelajari. Ya, dia pelajari min ajli an yadhabuhu, supaya dia dapat membantah mereka. Wa yakunu, ya. Wa yakunu ala ma'rifatin bih, dan dia akhirnya sudah mengetahui hujah-hujah mereka. Nah. Ya. Jadi enggak cuma dia mempelajari dalil yang memperkokoh akidah dia, juga dia mempelajari argumentasi musuh. Ya, argumentasi lawan sehingga dia dapat patahkan. Inilah jalan para ulama kita, jalan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, sampai jalan para ulama kita yang sekarang Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Ketika disodorkan kepada mereka pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat ini? Mereka langsung jawab. Ya. Oh, pertanyaan kayak gitu disodorkan ke kita yang awam-awam ini, ya, namun memberanikan diri, nah, bingung kita. Nah, lu. Saya sudah sampaikan kemarin pernyataan dari Syekh Al-Utsaimin di kitab Syarah Ilyah Thalabil Ilm. Kalau seorang ahli sunnah berdebat dengan ahli batil, kemudian ahli sunnah itu kalah, berarti itu kekalahan bagi ahli sunnah. Kenapa? Karena dia mewakili ahli sunnah. Dilihat orang, ahli sunnah adalah ini. Dia mewakili ahli sunnah. Gak peduli orang, oh ini cuman oknum, oh ini dia aja yang bodoh, yang lain belum tentu. Gak mikir orang kayak gitu. Ya. Misal Paris debat sama ahli bid'ah, ahli batil, kaum musyrikin. Ya. Ditonton banyak orang. Semua orang yang nonton, semua orang yang hadir, semua orang yang nanti tahu hasil syarat, hasil apalah. Taunya ahli sunnah ini ya diwakili oleh Faris misalkan. Ya. Ketika Faris kalah, kelepek-kelepek. Tidak bisa jawab, bingung. Pas ditanya, ditanyanya mereka kan macam-macam. Antum bawain dalil misalkan dari Al-Quran. La tusyriku billah inna syirka la zulmun azim. Tanya, ayo apa irobnya? Tidak bisa ngeles kita. Loh kok irob? Lah iya. Namanya beristinbat dari ayat, dari hadis. Tidak ada satupun ulama tafsir yang bisa lepas dari irob. Ya, biar tahu ini lahnya lah apa. La tusyriku billah misalkan. Lahnya lah mana? La nafiyah atau la nahiyah? Atau jangan-jangan la atifah? Nah lo, biar tahu nanti. Kalau kayak kita bingung irob aja gak ngerti. Hah? Ayo irobnya apa? Kalau kita bilang gak pakai irob-iroban, diketawain sama mereka. Wah, jahil murokab kata mereka. Ini Allah musta'an. Ngeri. Ya. Makanya kalau mau berhadapan dengan musuh-musuh dakwah, punya bekal. Kalau enggak punya bekal, naudzubillah. Ya. Aduh, cuman kopas-kopas, udahlah. Buat sendiri ajalah, enggak usah buat hantem-hantem orang ya. Buat sendiri aja. Buat sendiri dulu, buat keluarga yang keluarga itu kita rasa enggak banyak cincong. Paham enggak sini? Gak banyak ngelawan. Tapi kalau kita lempar ke floor, lempar ke hadirin yang punya nilai kritis, wah, keder kita. Makanya kata Syekh Utsaimin, kekalahan ahlus sunnah dalam berkhusumat, dalam berdebat dengan pihak ahli batil, itu berarti kekalahan ahlus sunnah. Karena orang-orang mikirnya si ahlus sunnah ini mewakili semua ahlus sunnah. Gak peduli mereka itu oknum yang lain, gak berkait, gak peduli. Nambar kelebihan. Paham sini? Ya, ini perlu diperhatikan. Nah ini mengeri. Ya makanya gak semua orang itu mesti jadi ya tukang bantah. Pembantah itu ada orang-orang khusus. Ya, ada orang-orang khusus. Gak semua orang. Kalau kita cuma bisa nelan, ya udah nelan aja. Ya. Hasil cuma tahu dari share, tahu dari ustaz, ya. Kita pun enggak tahu. Ya, ustaz bawain dalil, ngerti enggak wajul istidlalnya si ustaz? Ya. Bingung wajul istidlal apa sih? Ya. Allah musta'an. Ya. Cuma tahu dari ustaznya, ustaz saya thiqah loh. Gimana ustaz? Thiqah gimana? Ustaz antum udah selevel Bukhari, selevel Imam Ahmad apa gimana? Sehingga ucapannya itu betul-betul bisa jadi hujah gitu. Enggak bisa. Ya. Barakallahu fikum. Nah, lanjut. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Lamma arsala Mu'adzan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma arsala Mu'adzan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ilal Yamani, ke negeri Yaman berdakwah. Qala lahu, maka Nabi sallallahu bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Anda wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Ahlul kitab berarti punya kitab. Punya kitab. Punya kitab dalam artian mereka ini Yahudi Nasrani sudah mengenal Allah. Mengenal nabi-nabi, mengenal dakwah Nabi, mengenal bagaimana pertentangan Nabi dan umat-umat sebelumnya. Kalau yang Nabi utus orang Arab Badui, gimana coba? Kamu dakwah ke sono, ya, ke Yaman. Gimana ceritanya mau hadapin ahlul kitab? Arab Baduinya baru masuk Islam, gak ngerti juga. Ya, kencing itu di masjid boleh apa enggak? Belum paham. Ya, baru masuk Islam. Kalau kayak yang begini diutus untuk menghadapi ahlul kitab kayak gimana? Hah? Allah musta'an. Makanya diutus orang-orang khusus, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang punya ilmu kuat, yang Nabi SAW tahu kapasitasnya, sehingga bisa membantah segala macam syubhat mereka. Ya. Kenapa Nabi briefing Mu'ad dengan kalimat demikian, kamu menghadapi ahlul kitab? min ajli an yasta'idda, agar Mu'ad mempersiapkan diri. Li annalladzina amamahu, karena orang-orang yang ada di hadapan dia nanti, yang ada di Yaman, ahlu kitabin wa ahlu ilmin, adalah ahlu kitab dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Wa indahum hujajun, mereka memiliki hujah-hujah. Wa indahum syubhatun, mereka bahkan memiliki syubhat. Wa indahum talbisun, mereka memiliki talbis, ya, yang akan membingungkan orang awam. Wala budda ayyakuna Mu'adzun, maka Mu'ad harus mestilah radhiyallahu anhu ala isti'dadin, ya, sudah mempersiapkan diri. Min ajli ayyakuma bidakwati, ya, agar beliau nanti ketika beliau melaksanakan dakwah, wayaruddal batila, dan membantah kebatilan, summa qal, kemudian Nabi SAW bersabda, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih, maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru, engkau dakwahkan kepada mereka, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, dua kalimat syahadat. Fahada mimma yuakidu alal muwahidina khususan, maka ini adalah di antara hal yang semakin menegaskan bagi kalangan ahli tauhid umuman, terlebih secara umum, wa ala talabatil ilmi khususan, dan kepada para pembelajar penuntut ilmu secara khusus, wa ala duati ilallahi, dan juga kepada para dai yang mengajak manusia kepada Allah, bisifatin akhassa, dia haruslah mereka ini, ya, berada pada satu sifat yang lebih khusus, ayyata'allamu ma yadfa'una bihi bil batil, yaitu agar mereka mempelajari, ya, hal-hal yang dapat, ya, membuat mereka menolak kebatilan, wa yansuruna bihil haqq, ya, dan agar mereka dapat menolong kebenaran dengan hujjah yang ada pada mereka, dengan ilmu bayan. Wa illa, namun kalau enggak, ya, kalau enggak gimana? Ya, mereka akan dikalahkan. Ya. Sayun hazamun, mereka akan dikalahkan. Amama ayyi syubhatin turadu lahum. Ya. Di hadapan syubhat apapun yang disodorkan kepada mereka, kalah mereka, kelar udah. Barakallahu fikum. Ya. Ayo kamu mau bayin alil apa? Kalau kami syirik, kata musyrikin. Nih ayatnya. Wah, ayatnya. Dibayin sama dia ayatnya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ditanya sama musyrikin, wahai, ya, kamu yang mendakwah ahlu sunnah, apa tafsir ayat tersebut sebelum Anda mentafsirkan, ya, membawakan kalam salaf terkait tafsirnya, bagaimana i'rab ayat tersebut, karena tidaklah satu mufasir pun di muka bumi ini yang berani mentafsirkan ayat melainkan mereka, ya, mengambil faedah dari i'rab ayat itu. Kebingungan i'rab, waduh, saya dulu pas pelajaran nahwu tidur, saya enggak lulus, saya ini, saya itu, ya, selesai udah, game over, game over, 10-0 buat ahli batil, buat musyrikin, kemenangan telak, habis, viral deh, masuk YouTube, masuk ini, masuk itu, semakin kalah lagi, 1000-0. Allahu musta'an. Ya, ini penting ini. Kalau kita enggak ngerti, udah diam aja, enggak usah bantah-bantah. Khawatirnya yang di hadapan kita itu orang berilmu. Ya. Ingat kata Syekh, ya, orang ahli musyrik itu punya ulama. Ya, Syekh aja menghadapi. Siapa musuh Syekh? Muhammad Ibn Fayrus, ini buku Kasbu Syubhat yang beliau tulis untuk Muhammad Ibn Fayrus. Siapa Muhammad Ibn Fayrus? Ulama Hanbali, muhaddis. Ya. Luar biasa, gak main-main. Kalau kayak kita, aduh, bahaya benar. Ya. Nah, muskilah sekarang apabila da'i gak mampu menjawab segala macam syubhat kaum mulabbis. Ya. Da'iyyah ini ajza'a da'iyatu ila Allah ayujiba ala syubahil mulabbisi. Dia enggak mampu membantah atau menjawab segala macam syubhat orang-orang yang mentalbis itu amaman nas. Ya, di hadapan manusia. Dia enggak mampu, bingung dia. Ya. Au ajabahu bijahlin, atau kalaupun dijawab, dijawabnya dengan kebodohan. Hadza asyaddu, ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi ini. Paham enggak sini? Ya, ditanya sama ya, ulama musyrikin, ayo apa i'rab ayatnya? Allahu a'lam. Enggak bisa antum ngeles, Allahu a'lam kan setengah ilmu. Enggak bisa. Antum memposisikan diri sebagai pembantah sekarang. Ya. Kalau bilang Allahu a'lam itu ya berarti enggak usah dari awal enggak usah ikut-ikutan. Ya, barakallahu fiikum. Wala yata'aradu hadha ma qawli syekh wal 'ami min al muwahhidin yaghribu alfan min ulama'il musyrikin. Dan pernyataan syekh yang di sini yang dikhawatirkan ialah seorang ahli tauhid yang menempuh jalan dakwah ini, dia ini ya ternyata enggak memiliki bekal senjata itu, bekal ilmu. Nah, ini enggak ada kontradiksi, tidak bertentangan dengan pernyataan syekh sebelumnya, wal 'ami min al muwahhidin yaghribu alfan min ulama'il musyrikin. Satu orang awam dari kalangan muwahhidin mampu membantah 1000 ulama musyrikin. Kenapa demikian? Li annal amiya al muwahhida. Karena orang awam yang ahli tauhid. Ya. Orang awam yang ahli tauhid. Ya, kata beliau, wa in kana kadzalika, walaupun dia demikian keadaannya awam. Ya. Fa'alaihi al-khawfu, maka dia mesti takut, min syarrihim, dari segala macam keburukan mereka. Ya, wa akhadha al-hadara minhum, jadi dia mesti berhati-hati, waspada dari mereka. Ya, dalam bentuk apa takut dan khawatirnya? Apakah lari begitu saja? Kata Syekh Shalih Fauzan, ini ajib jawaban Syekh Shalih Fauzan. Bita'allumil ilmin nafi'i, yaitu dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu syar'i, subhanallah. Syekh Shalih Fauzan ngasih solusinya ajib ini. Ya. Kalau kita pikir kan jawabannya apa? Hah, maka seorang yang awam ahli tauhid, ya, kalau dia berhadapan dengan ulama musyrik, kasyaf musyrik, udah dia mesti takut dari keburukan mereka, lari. Ya. Dan dia mesti waspada dari mereka. Dengan apa? Dengan lari ke belakang? Enggak, tapi dengan belajar ilmu syar'i. Masya Allah, ini kalimat luar biasa ini. Ya, dari seorang alim rabbani. Ini enggak main-main ini kalimatnya ini. Nah, kalau kayak kita kan solusinya, udah antum gak usah ikut-ikutan, dia lari aja sana. Tapi kalau saya salah pasan, antum gak usah ikut-ikutan, belajar aja. Nah, belajar. Wa qad istashkala ba'dul ikhwani hadhihi al-ibarata. Ya, dan sebagian ikhwah merasa ya, ada yang rancu, tidak paham terhadap ibarah ungkapan syekh ini. Wa hiya qawlu syekhi, yaitu ucapan syekh, wal 'ami minal muwahhidin yaghribu alfan min ulama'il haula'il musyrikin. Satu orang awam muwahhid mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Nah, kok seolah-olah kontras dengan perkataan beliau ini. Wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Ya, yang dikhawatirkan adalah seorang ahli tauhid yang dia menempuh jalan ini, jalan dakwah ini, ternyata dia enggak memiliki bekal senjata ilmu. Wal jawabu ala hadzal iskali, maka jawaban dari kerancuan ini, anna syekh rahimahullah, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yaqsidu, beliau memaksudkan annal amiya, bahwa awam yang dimaksud itu adalah indahu fitratun salimatun, yang memiliki fitrah yang lurus. Yastankiru biha al-batil, yang dia dapat mengingkari kebatilan. Ya, wa amma ulama ad-dalali, adapun ulama sesat, fa fitaruhum fasidatun, maka fitrah mereka itu sudah rusak. Wa hujajuhum wahiyatun, hujah argumentasi mereka lemah. fal ami yaghlibuhum, maka orang awam tadi mampu mengalahkan mereka bil fitratis salimati, dengan fitrahnya yang masih lurus. Min haitsul jumlah la min haitsut tafasil, secara umum bukan secara perincian. Oh, dirinci ya kalah. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Kayak kisah kemarin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang kemarin saya bacakan. Disebutkan ini oleh Imamul Da'wah. Ya. Mana kemarinnya? Di Kasbu Syubhat, di Syarah Kasbu Syubhat, Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh beliau menyebutkan kisah. Saya bacakan lagi biar antum ingat. Ya. Biar antum ingat bagaimana kisah dialog yang disebutkan oleh para Imamul Da'wah, seorang awam muwahhid, ya, seorang awam muwahhid, ya, namun dia dapat mengalahkan ulama musyrikin, seorang alim musyrik. Ya, dibacakan, disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbu Syubhat halaman 162. Misaluhu ma dzakarahu a'immatu da'wati anna rajulan min awamil muwahhidin kana fil madinati fil masjidin nabawi, yang disebutkan oleh para a'immatu da'wah bahwa seorang dari kalangan awam ahli tauhid yang dia sedang berada di Masjid Nabawi. Nah, faqala lahu ahadul ulama'i lamma 'arafa annahu min hadhihi al-jihah, ya, maka salah seorang ulama musyrikin berkata kepadanya setelah ulama musyrik tahu bahwa si awam ini, wah, ini ulama apa Wahabi ini atau apalah. Wa kana hadza fi zamanil awal. Ini di zaman awal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah. Nah, kata si ulama musyrikin ini berkata kepada orang awam ahli tauhid ini. Ini ulama yang membela musyrik kesyirikan. Antum taquluna la yutlabu minal mauta. Kalian kan mengatakan enggak boleh minta pada orang mati. Sedangkan orang-orang yang mati itu haula'i syuhada ahya'un binasil Quran. Sedangkan orang-orang yang mati itu, yang para orang yang mati syahid itu masih hidup berdasarkan nas Al-Qur'an. Ya, Allah taala berfirman wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqu. Ya. Yurzaku. Janganlah engkau sesekali menyangka orang-orang yang terbunuh di perang di jalan Allah tersebut adalah orang-orang yang mati, bahkan mereka hidup. Mereka diberi rezeki di sisi Rabb-nya. Fahum ahyaun wa laysu bi amwatin. Mereka masih hidup, tidak mati. Ya, walimadza la natlubu minhum? Kalau begitu kenapa kita enggak boleh minta ke mereka? Ya udah enggak apa-apa, orang mereka masih hidup sama kayak kita nih. Saya masih hidup, Anda masih hidup. Kalau saya minta tolong ke Anda, boleh. Tolong dong ambilin tisu saya, tolong dong ambilin sendal saya, tolong pegangin ini saya, kan boleh. Nah, ini masih hidup juga. Nah, ya, dia membawakan yang mutasyabihat si ulama musyrik. Orang awam dengan fitrahnya, ya, tahu yang muhkam, yang muhkamat. Maka yang awam muwahhidin ini berkata, ya, lau qala Allah, seandainya Allah Ta'ala berfirman bala ahya'un inda rabbihim yarzukun la talabna minhum. Ya. Seandainya Allah berfirman bahkan mereka ada orang-orang hidup di sisi mereka, mereka memberi rezeki, kami pasti minta kepada mereka. Ya. Minta kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan syuhada ini. Namun Allah berfirman yurzakun, mereka diberi rezeki. Fahum yurzakuna mithlu ma nurzakuna nahnu. Mereka diberi rezeki sebagaimana kita juga diberi rezeki. Wanat lubu minar razzaq. Kalau begitu kita hanya meminta kepada Allah yang Maha pemberi rezeki. Bingung. Nah, si ulama musyrikin, ya, beliau merujuk kepada yang muhkamat. Nah, ulama musyrik membawakan dalil, ya, yang mutasyabihat. Baik, barakallahu fikum. Dikembalikan ke muhkamah. Ini subhanallah. Ya. Kalau orang awam kayak kita bisa enggak kayak gitu? Hah? Ngerti bisa enggak? Hah? Gak bisa. Ya, gimana? Qala fal ami al muwahidu ahsanu halan min ulama'il kalami awal mantiki. Maka seorang awam yang bertauhid itu lebih baik keadaannya daripada ulama kalam, ulama mantik. Wa kitabullahi ma taraka syai'an nahtaju ilaihi min umuri dinina. Maka Al-Quran tidaklah meninggalkan sedikit pun apa yang kita butuhkan kepada perkara agama kita. Illa bayyanahu, melainkan Al-Quran menjelaskannya. Bayyanahu lana, kepada kita. Lakin yahtaju minna ila tafakkuhin wa ta'allumin. Ya. Jangan ya, yahtaju bagus nih. Lakin yuhtaju minna, namun yang dibutuhkan dari kita adalah yaitu kita butuh belajar memperdalam agama. Walau kana indaka silahun, nah walaupun anda memiliki silah senjata, lakin la ta'rifu tashgilahu, namun anda tidak mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Fa innahu la yadfa'u anka al-aduwa, maka ini pun tidak dapat menyelamatkan anda dari musuh. Wa kadzalikal qur'anu la yanfa'u, demikian pula Al-Qur'an tidak memberi manfaat buat anda. Idza kana mahjuran wa kana al-iqbalu ala ghairi min al-awam min al-ulum, ya, apabila Al-Qur'an itu ya, dilempar ke belakang dan ya apa namanya, dia malah menghadapkan diri fokus kepada selainnya dari ilmu-ilmu yang lainnya, dia berpaling dari Quran. Nah, ini enggak bermanfaat. Taibar kalau fis. Kemudian di matan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah taala. Wa qad manna Allah taala alaina bi kitabillahi alladhi ja'alahu tibyanan li kulli syai' wa huda wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kita bi kitabih, dengan kitabnya, dengan Al-Quran, dengan Al-Quran, alladhi ja'alahu, yang Allah menjadikannya ya tibyanan, sebagai tibyan, penjelasan di kulli syai'in, ya, penjelasan dari segala sesuatu. Ya, Allah telah menganugerahkan pada kita sebuah kitab yang Allah menjadikan Al-Quran tersebut penjelas bagi segala sesuatu. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmatan, sebagai rahmat. Wa bushra lil muslimin, juga sebagai kabar gembira bagi orang kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri. Nah, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin, maka tidaklah seorang pengekor kebatilan yang dia datang membawa sebuah hujjah, illa fil Qur'an ma yanquluha, ya, melainkan di dalam Al-Qur'an ada keterangan yang membatalkannya, membantahnya. Ya, wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilannya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada engkau membawa sebuah perumpamaan, melainkan kami mendatangkan kepada engkau sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berkata mengenai ayat ini, hadihil ayat itu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batili ila yaumil qiyamati. Sebagian ahli tafsir menyerangkan ayat ini secara umum menyanggah semua hujjah yang dibawa oleh para pengekor kebatilan sampai hari kiamat kelak. Nah, ya, baca berikutnya. Agak, udah baca, malam, udah. Remon, baca. Subhatun fit dunya au batilun fit dunya yudali bi kafirun au yudli. Itu tak paham enggak puasanya? Adalah yudli, mendeklarasikan pernyataan. Yudli bi kafirun au mulhidun illa wa fil qur'ani ma yahidu. Ma yaruddu alaihi lakin la yatabayyanu hadha illa bi ma'rifatil qur'ani wa tafaqquhi bihi wa dirasatihi haqqa dirasati hatta ya'rifa ma fihi minal kunuzi wa ma fihi minas silahi hatta yu'rafu. Hatta Eropa ma'fihi minal kunuzi wa ma'fihi minas silahi wa ma'fihi minas zakhirati allati tuqawmu biha a'da'ana fa panakobimu. Udah ngasal dah. Yang benar. Panak biru. Ada temon. Gimana mau ngelawan musyrik itu? Tasrif aja masih memble. Panak balu ala kitabillahi hizwan wa taqfu. La tafuman, benar. Hifdzan wa tafahuman. Wa tafahuman. Terus. Wa tilawatan wa tadabburan wa amalan hatta nakuna muslihin. Ini enggak nyampe ke situ remannya. Teman-temannya kayak udah nyampe ke situ mikirnya. Belum. Masa bacanya muslihin, gimana musallihin, dipersenjatai, isim maf'ul musallih. Terus hatta nakuna musallihin. Dalalala isim maf'ul, ya Allah, musallihin. Makanya dengerin musallihin. Hasbuk, cukup, sudah. Cukup. Ya. Terus lanjutin sini. Apa? Paris. An-Nabawiyah. ilmi. Fa'il satu. Satu laki yang taju ila inayatin bil Qur'ani wa dirasatin bil Qur'ani kama yang bagi di anna fi'i bayanul haqqi bayana isim li anna mu'akhor anna fi'i bayanul haqqi wa wadda ala ahlul bab ala ahlul babili. Nah, lihat, udah tahu sekarang kualitas kita. Raymond mau ngadepin ulama musyrikin, hah? Faris udah tahu, keder isi mana muakhor aja masih bingung yang mana. Allah musta'an, ya mikir-mikir. Wah, berarti kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Enggak ada apa-apanya kita ini berarti. Tapi barakallahu fiik. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi qaidatun ma'rufatun. Kaidah ini adalah ma'rufah yang sudah dikenal. Dan Allah Ta'ala Jalla wa Ala yaqulu 'anil Qur'an. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in. Tibyanan likulli syai'. Al-Qur'an itu penjelasan, penjelas bagi segala sesuatu. Ya. Wa yaqul, dan Allah berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepada engkau membawa suatu perumpamaan illa ji'naka, melainkan kami datang kepada engkau wahai Nabi, ya, bil haqqi, sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan yang paling baik penjelasannya. Fala yujadu syubhatun fid dunya, maka tidaklah didapati sebuah syubhat di dunia ini, au batilun, atau sebuah kebatilan di dunia ini, yudlibihi kafirun, yang kaum kafir mengumandangkannya, mendeklarasikannya, dinyatakan oleh mereka, au mulhidun, atau seorang yang mulhid, illa fil qur'ani, illa wa fil qur'ani ma yaruddu alaih, melainkan di Qur'an terdapat hal yang dapat membantahnya. Ya, walakin la yatabayyana hadza, namun hal ini tidaklah nampak jelas illa bi ma'rifatil Qur'an, kecuali dengan terlebih dahulu mengenal Al-Qur'an, mengetahui Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Mana? Wa tafaqquhi fihi wa dirasatihi haqqa dirasatihi. Ya. Dan bagi orang yang bertafaqquh mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajarinya dengan sesungguhnya, hatta yu'rafa, hingga dia, hingga diketahui, ya, atau boleh juga hatta ya'rifa, hingga orang tersebut mengetahui, ma fihi minal kunuzi wa ma fihi minas silah, ya, mana yang gudang-gudang ilmu, gudang-gudang untuk membantah, ya, kebatilan mereka di Al-Qur'an, yang dia bisa jadikan senjata di situ, wa ma fihi minad dakhirah, mana yang dia bisa jadikan dakhir, amunisi, perbekalan dia, allati nuqawimu biha, yang kita dapat ya menghadapi dengan persenjataan bekal dari Al-Qur'an tersebut, a'da'ana, segala musuh kita. Ya. Wa naqabalu 'ala Allah. Ini bukan naqbalu ya. Apa benar ya? Al-iqbal. Wa nuqbilu 'ala Allah, maka kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Ya. Ala kitabillah hifdzan wa tafahhuman, yaitu dengan menghafalnya, memahaminya, wa tilawatan, membacanya, wa tadabburan, mentadabburinya, wa amalan, mengamalkannya, hatta nakuna musallahin, hingga kita ini menjadi orang-orang yang dipersenjatai bihadzal silah, ya, dengan persenjataan ini. Amma mujarradu wujudil qur'ani indana, adapun dengan adanya keberadaan Quran yang di sisi kita saja, min ghairi an na'taniya bih, tanpa kita memperhatikan, wa nadrusahu, tanpa kita mempelajarinya, fala yakfi, ini enggak cukup. Wa ahlul kitabi dallu, ahlul kitab yang mereka tersesat, wa kafaru, dan mereka telah kafir, indahum taurat wal injil, ternyata mereka memiliki Taurat, Injil. Ya. Kenapa mereka kafir? Lamma taraku ta'allumaha wal amala bihima, yaitu tatkala mereka meninggalkan mengkaji kedua kitab tersebut dan mengamalkannya. Ya, mereka meninggalkan kajian dua kitab tersebut. Nah, lakin labudda min dirasatil Quran ala dawi sunnati nabawiyah. Ya. Namun yang harus kita lakukan adalah mempelajari Al-Quran di atas di bawah cahaya sunnah kenabian, sunnah nabawi, wa tafsir salafi salih, tafsir salafi salih. Jangan cuma baca Quran sendiri, terjemahin, pahamin sendiri, oh ini bahaya. Ya, la ala dawi dirasatil mu'asirah al-mabniyah ala takharrus wal jahli, bukan kita mempelajarinya di bawah cahaya, maksudnya di bawah bimbingan orang-orang yang belakangan, yang dibangun di atas takharrus, sikap-sikap yang mengada-ngada, wal jahal, kebodohan, aw ma yusammunahu bil ijazil ilmi, atau yang mereka namakan disebut dengan ijazul ilmi. Baik. Walaysa hadha khasan bi rasul aw ahli zamanih. Nah, ini enggak hanya khusus pada rasul ayat ini ataupun orang-orang yang ada di zaman rasul, ma'al Quran, bal hadha amun, namun Al-Quran ini menjelas bagi segala sesuatu, ya, yang dapat membantah semua syubhat itu, ya, amun likulli ummati, itu umum untuk seluruh umat beliau, ila antakuma sa'atu, sampai hari kiamat tegak kelak. Lakin yahtaju ila inayatin bil Quran, namun hal ini butuh ya, kepada perhatian pada Quran, wa dirasatil Quran kama yang bagi, dan mempelajari Quran sebagaimana hal itu sepatutnya, li anna fihi bayanal haqqi, karena di dalam Al-Quran terdapat penjelasan kebenaran, wa radda ala ahlil batili, dan sanggahan terhadap ya para pengusung kebatilan. Ya. Terus ya, beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Cukup apa lanjut? Hah? Cukup. Ya, cukup deh ya. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ilah, dan astagfirullahaladzim.